Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة كم حرمتي رحمني ورحمكم الله والحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, karunianya yang zahir maupun yang batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Maka di antara nikmat Allah kepada kita di saat ini, kita diberikan panjang umur, diberikan sehat, dan lebih dari itu diberikan istiqamah di atas iman, di atas Islam. Diberikan istiqamah di atas al-amal salih. Dan kita di hari-hari ini walhamdulillah telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang selainnya, beliau alaihi salatu wasalam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyam al-ashr. Kata beliau alaihi salatu wasalam, tidak ada ya hari-hari yang amal saleh padanya lebih dicintai di sisi Allah daripada hari-hari ini. Beliau maksudkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Tidakkah pula berjihad di jalan Allah? Ya, artinya tidakkah jihad, berperang, berjihad di jalan Allah yang tentunya di situ berkorban jiwa, harta, tenaga, menghadapi kengerian-kengerian di dalam peperangan. Tidakkah ini bisa mengungguli? Tidakkah ini bisa mengalahkan ya amal saleh yang dikerjakan di 10 pertama Dzulhijjah? Maka katanya di walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya tetap lebih afdal, tetap lebih dicintai di sisi Allah amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang yang dia keluar berjihad dengan jiwa hartanya dan tidak ada yang kembali sesuatu pun dari hal itu. Artinya dia gugur syahid di medan perang. Nah, maka ini barakallahu fikum sangat-sangat jelas menunjukkan betapa utama dan mulianya amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan daripada tadi jihad di jalan Allah. Yang tentu kita bisa membayangkan jihad itu bukan amalan yang ringan, sangat-sangat berat. Ya. Tentunya ketika kita berbicara jihad, jangan sampai berkonotasi negatif, karena memang sebagian pihak menjadikan kata jihad ini sesuatu yang buruk, ya, menjadi sesuatu yang jelek. Barakallahu fikum, karena tidak dilandasi dengan bimbingan syariat. Jihad yang benar, kita gambarkan bagaimana jihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul jihad yang syar'i, melawan orang-orang kafir harbi yang memang layak dan pantas untuk diperangi, ya kan, sesuatu amalan yang berat. Seorang harus ada kesiapan yang luar biasa dari tenaganya, waktunya, pikirannya, bahkan jiwanya harus siap dia pertaruhkan dalam semata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad amal yang sangat berat. Tetapi di sini sampai dikatakan oleh Nabi, tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya lebih dicintai di sisi Allah seorang beramal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Maka berarti tiada lain rasa syukur kita kepada Allah, diberikan panjang umur sampai di hari-hari ini, diberikan istiqamah di atas iman dan Islam, tiada lain rasa syukur kita dengan betul-betul memanfaatkan, ya, waktu ini. Ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita berbenah diri, untuk kita memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak amal soleh di hari-hari ini. Dan ulama telah menerangkan amal soleh di sini dengan cakupan makna yang luas. Ya, amal soleh di situ dengan cakupan makna yang luas. Tentunya amal soleh di sini pertama kali tercakup adalah ibadah-ibadah yang selama ini kita kenal, kita ketahui. Ya, sholat tiba waktunya. Bagaimana di hari-hari ini lebih semangat kita kerjakan berjamaah di masjid. Kemudian juga berpuasa sunnah, kemudian juga qiraatul Quran, kemudian juga berzikir, berdoa, bersedekah, dan seterusnya dari amal-amal saleh. Baik, tentunya di sini juga yang harus kita pahami, di sana ada amalan yang paling Allah cintai, bahkan perintah Allah yang terbesar, ya, a'zamu ma amarallahu bih, sebesar-besar apa yang Allah perintahkan, yaitu tauhid. Maka ini juga kesempatan bagaimana kita di hari-hari ini membenahi tauhid kita, kita perkokoh tauhid kita, di mana kita betul-betul tidak ada bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita kemudian, ya, menghamba dan tunduk kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkuat tauhid di dalam hati kita, kebergantungan hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan dengan makna cinta ibadah, cinta yang disitu melahirkan ketundukan, kita hanya berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang selainnya. Jangan sampai, ya, kita muslim tetapi masih melekat di dalam hati kita kecintaan-kecintaan dengan yang selain Allah, berupa cinta dunia, ya, dunia ini dengan berbagai macam, ya, hal-hal yang ada di dalamnya, apakah itu harta benda, apakah itu popularitas, apakah itu kepemimpinan, apakah itu kedudukan, dan seterusnya. Itu semua bagian dari dunia. Banyak mereka yang secara agama Islam muslim, tetapi hatinya menghambanya bukan kepada Allah, kepada dunia ini, ya, lebih menghamba kepada harta, sehingga yang terus ia jadikan tujuan hidup harta, harta, harta, harta. Ada yang hatinya melekat menghamba kepada yang namanya kepemimpinan, sehingga terus yang jadi usaha dia bagaimana bisa menang, bagaimana bisa jadi pemimpin, bagaimana bisa menjadi orang yang di atas. Ada yang popularitas, bagaimana bisa menjadi terkenal, dan seterusnya. Maka itu semua menunjukkan lemahnya tauhid dia, lemahnya tauhid seseorang tersebut. Maka seorang yang bertauhid betul-betul dijadikan kecintaan yang ada dalam hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semuanya adalah bagian dari amal saleh yang kita benahi di hari-hari ini. Termasuk juga di situ tentunya beramal saleh sebagaimana sudah pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan yang lalu, sampai pun di dalam hal-hal yang mubah, ya kan, hal-hal yang mubah, yang sebenarnya itu ya mubah, mau dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan pun silahkan, perkara mubah, kita pun niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian salaf, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sungguh aku mengharapkan pahala pada tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala di dalam berdiriku untuk mengerjakan salat. Artinya berarti salaf mengajarkan kepada kita hal-hal yang sifatnya mubah seperti tidur, kemudian makan, minum, istirahat, diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana saya istirahat agar kembali menjadi kuat untuk ibadah, bagaimana saya makan dan minum agar kembali menjadi kuat untuk ibadah, dan seterusnya. Itu bagian juga dari amal saleh. Juga amal saleh di sini tentu tercakup bagaimana bimbingan-bimbingan syariat-syariat Islam yang berkaitan dengan interaksi dengan sesama. Bagian dari amal saleh, kita mungkin sedang ingin marah, kita sedang tersulut emosinya, ingin sekali kita luapkan dan marah. Kita ingat dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Itu berarti apa? Bimbingan Nabi, kita ingat. Maka segera kita sadar, saya jangan marah di sini. Saya jangan luapkan emosi dengan seperti itu. Dia turun emosinya, kemudian dia tahan emosinya dalam rangka mengamalkan perintah Nabi. Itu amal saleh. Amal saleh yang juga diharapkan bagaimana pahalanya begitu besar di hari-hari ini. Seorang terpancing emosinya, ingin dia mencaci, memaki, ingin dia mengumpat, ingin dia mengucapkan kata-kata kotor, dia ingat bagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, falyakul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang benar, kalau enggak bisa diam. Teringat dia dengan bimbingan Nabi tersebut, segera dia tahan lisannya, ya, istighfar justru yang keluar, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal saleh. Demikian juga dia sedang banyak masalah sebenarnya, mungkin masalah di tempat kerja, masalah dengan ya rekan kerja, masalah ini masalah itu. Tetapi dia ingat bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Biwajhin talqin. Jangan kamu sepelekan, jangan kamu hinakan sesuatu pun dari perbuatan baik, meskipun dengan kamu berpapasan, bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Maka dia pun amalkan itu, sehingga dia berusaha, walaupun banyak problem dan masalah, dia tetap tersenyum, berwajah ya ceria di hadapan saudara-saudaranya kaum muslimin. Ini juga bagian dari amal saleh. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, cakupan amal saleh ini luas, sampai pun dalam apa pergaulan dengan sesama tadi, ya, dengan istrinya, dengan anaknya, semuanya di dalam dia bergaul, dia amalkan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Itu bagian dari amal saleh yang jika kita kerjakan di hari-hari ini tentu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ya di hari-hari biasa. Barakallahu fikum. Maka kita hadirkan dalam hati kita keagungan hari-hari ini. Kita hadirkan dalam hati kita tentang keutamaan amal saleh di hari-hari ini, sehingga tidak berlewat begitu saja. Tidak berlewat begitu saja yang tahu-tahu kemudian hilang. Karena ini hanya 10 hari. Ramadan saja yang 1 bulan, ya kan, terasa begitu cepat. Ya, tahu-tahu sudah akhir bulan. Sudah berlalu Ramadan. Nah, ini barakallahu fikum, 10 pertama Dzulhijjah akan cepat sekali berlalu. Tanpa terasa, ya, sudah berada di tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjah. Maka barakallahu fikum, kembali di sini kita hadirkan betapa utamanya hari-hari ini, betapa mulianya, agungnya hari-hari ini, sehingga kita betul-betul ya, mempersiapkan diri kita, memperbanyak amal saleh dengan cakupan makna yang luas sebagaimana yang tadi telah kita singgung. Jamaah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk yang kemudian disunahkan secara khusus di hari-hari ini adalah seorang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala takbir, tahlil, tahmid. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihim min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa aktsiru fihinna min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, yang lebih dicintai di sisi Allah untuk beramal saleh padanya daripada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Maka kata Nabi, perbanyaklah pada hari-hari tersebut takbir, tahlil, dan tahmid. Ini yang kemudian diistilahkan dengan bahasa kita dengan takbiran. Ya kan? Takbiran itu berisi takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Di situ apa? Terdapat takbir, tahlil, dan tahmid. Maka takbir tersebut itu memang disunahkan untuk kita perbanyak dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, yang diistilahkan dengan takbir mutlak. Takbir mutlak artinya tidak berkaitan dengan akhir sholat-sholat fardu. Sehingga mutlak kita disunahkan memperbanyak takbir di saat atau kondisi apapun itu. Sedang di jalan, sedang duduk, atau sedang di mana, di rumah, atau di ladang bahkan, atau di jalan, seorang memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Maka ini sesuai dari bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baru nanti takbir muqayyad, yang itu dikaitkan dengan setelah selesai salat-salat lima waktu, itu yang dimulainya semenjak hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, ba'da subuh. Ya, tanggal 9 ba'da subuh, itu setelah salam nanti ada takbir muqayyad ini. Seorang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Dari mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13, tiap kali sehabis sholat fardu membaca takbir tadi. Nah, membaca takbir tadi tidak disebutkan berapa kalinya, tidak. Jadi masing-masing diberi kelapangan mau bertakbir berapa kali di setelah selesai sholat tersebut. Kembali di sini, maka kita disunahkan bertakbir dengan takbir yang mutlak tadi semenjak tanggal 1, sehingga kita perbanyak zikir tersebut sambil jalan, sambil kerja, sambil di ladang, sambil duduk istirahat atau apa, perbanyak takbir tersebut. Ya, karena tadi Nabi telah perintahkan fa'akthiru fihinna minat takbiri wa tahlili wa tahmid. Perbanyaklah padanya takbir, tahlil, dan tahmid tersebut. Kemudian berikutnya adalah di tanggal 9 Zulhijjah kita disunnahkan berpuasa. Ya, puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yang mana keutamaannya ketika Nabi ditanya, ya, su'ila sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Ya, Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah, apa keutamaannya? Jawab Nabi, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menggugurkan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Satu tahun ke belakang, satu tahun ke depan. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Puasa sehari keutamaannya menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ini kan sayang sekali kalau terlewat. Dan hanya saja di sini para ulama menerangkan yang dimaksudkan menghapus dosa khusus dosa-dosa kecil, as-shagair, ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tetap butuh kepada taubat. Jadi yang digugurkan, dihapuskan dari dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil, dosa besar itu yang membedakan apa? Dosa besar itu adalah dosa yang pada nas Quran atau hadis terdapat ancaman, hukuman. Itu berarti apa? Dosa besar. Ya, ada ancaman begitu, diazab ini, diazab itu. Maka itu apa? Menunjukkan itu dosa besar. Ya, juga misalkan dosa yang di situ tersebutkan penafian iman, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, yang disebutkan yang begini, itu juga menunjukkan itu dosa besar. Maka kalau ada kita baca Quran, baca hadis, di situ ada disebutkan ancaman, dia dinafikan iman, disebut pelakunya sebagai fasik dan seterusnya, itu adalah perbuatan dasar dosa besar. Nah, sehingga apa? Harus berhati-hati dengan dosa yang seperti itu, betul dosa besar. Walaupun banyak ibadah-ibadah tadi, nggak bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Dosa besar harus dengan taubat. Taubat itu berarti kita berhenti, menyesali dan bertekad tidak akan mengulangi. Ya, kalau dosa kecil, ya mungkin kita sudah lupa dengan dosa tadi. Wah, kapan begitu? Tapi kita memperbanyak amal soleh, di antaranya puasa tadi, Allah gugurkan, hapuskan. Ya, dosa tersebut. Itu kalau dosa kecil. Ya. Jamaah yang dirahmati rahimakumullah, nah itu puasa dari puasa Arafah. Ulama juga menyebutkan kalau dia ingin berpuasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu juga baik karena itu bagian dari amal saleh puasa sunnah sehingga tercakup hadis yang tadi. Tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai di sisi Allah daripada amal soleh di hari-hari 10 ini. Nah, sehingga amal-amal soleh, puasa, sunnah itu dia ingin mengerjakan puasa dari hari pertama sampai dengan tanggal 9 boleh. Bahkan memang sunnah demikian. Cuman yang paling ditekankan itu tadi ya tanggal 9-nya. Hari Arafah. Itu apa? Yang paling ditekankannya, keutamaannya yang paling besar, yang disebutkan secara khusus dari yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah, menggugurkan dosa tahun lalu dan akan datang. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemudian nanti di tanggal 10-nya, tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari Idul Adha, hari raya kita yang kedua selain Idul Fitri, maka di situ kita secara lebih khusus lagi harus memahami bahwa hari tersebut adalah sebaik-baik hari di dalam satu tahunnya. 360 sekian hari dalam satu tahun itu, nanti hari terbaiknya kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah itu. Itu hari terbaik. Nabi alaihi salatu wasallam telah sabdakan, "Inna a'zamal ayyami indallah yaumun nahri." Sesungguhnya seagung-agung hari di sisi Allah hari penyembelihan. Itu maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah itu. Nah, ini perlu kita hadirkan dalam hati kita. Ketika nanti masuk tanggal 10, ini adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan perasaan ini sehingga kita betul-betul mengagungkan hari itu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad mengatakan, "Khairul ayyami 'indallah yaumun nahr wa huwa yaumul hajj al-akbar." Sebaik-baik hari di sisi Allah yaitu hari penyembelihan tadi. Hari tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar, hari haji terbesar. Sebagaimana itu dalam Sunan Abu Dawud, yaitu hadis yang tadi telah kita sebutkan. Ya, sehingga nanti ketika datang hari raya tersebut, kita hadirkan pengagungan terhadap hari tersebut, karena itu adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya di antara wujud pengagungan terhadap hari tersebut, diisi hari tersebut dengan apa? Amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah di hari tersebut di antaranya apa? Berkurban. Berkurban itu apa? Amal saleh berupa amal harta yang ya termasuk amal harta ya ibadah maliyah, ibadah harta yang paling afdal. Menyembelih kurban termasuk apa? Ibadah harta yang paling afdal, paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan ini apa? Digandengkannya perintah untuk menyembelih digandengkan dengan ibadah salat. Ya kan? Fasalli bi rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Dalam ayat yang lainnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah wahai Nabi wahai Rasul, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Dan digandengkan dengan ibadah salat, menunjukkan ini adalah ibadah yang sangat utama. Nah, maka bagi siapa yang memiliki kelapangan harta, jangan lewatkan bahwa di hari tersebut, tadi kan secara umum saja hadis bahwa amal soleh paling dicintai di sisi Allah di 10 pertama Dzulhijjah itu adalah bagian dari hari-hari tersebut. Dan para ulama telah terangkan mawasimul khair, musim-musim kebaikan itu semakin ke belakang, semakin ke belakang itu semakin afdal. Bulan Ramadhan antara awal dengan pertengahan lebih afdal pertengahan. Pertengahan dengan akhir lebih afdal dari akhir. Maka demikian juga ini 10 tadi. Semuanya adalah hari-hari yang kalau amal saleh di situ lebih dicintai di sisi Allah. Yang terakhirnya ini ya, paling afdalnya, maka tadi disebutkan sebaik-baik hari. Nah, sini kesempatan yang bisa dikatakan setahun sekali. Ya memang setahun sekali, bagaimana seorang di situ bisa beramal saleh dengan menyembelih kurban. Maka lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Siapa punya kelapangan harta, dia tidak menyembelih kurban, jangan sekali-kali mendekati tempat salat Id kami. Ini menunjukkan tegasnya syariat, ditekankannya syariat berkurban. Sampai oleh Nabi ya dikatakan jangan dekati tempat salat kami. Dia punya kelapangan harta kok tidak berkurban. Maka bersemangat kita di dalam mengerjakan amal saleh berupa berkurban ini. Nah, termasuk ibadah maliyah apa tadi yang paling afdal. Yang dikerjakan di hari paling afdal, hari paling baik dalam satu tahunnya. Nah, maka itu betul-betul sebuah momentum ibadah yang sangat mempengaruhi keimanan seseorang, akan menguatkan iman seseorang. Apalagi kalau dia berani apa? Menyembelih sendiri. Ya, betul-betul dia resapi, dia sembelih binatang tadi dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada pelajaran tauhid bahwa yang namanya ibadah penyembelihan hanya dipersembahkan untuk Allah semata, tidak boleh untuk yang selainnya. Maka dalam hadis disebutkan la'anallah man dzabaha lighairillah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selainnya. Ini ibadah penyembelihan. Tapi sangat disayangkan ya, sebagian pihak kalau untuk kurban dia tidak mau, tetapi justru ya sembelihan yang sifatnya untuk selain Allah dia rela mengeluarkan biaya ya untuk mengerjakannya, untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga perkara yang disyariatkan di hari tersebut, di hari raya Idul Adha, seorang menampakkan kegembiraan. Jadi kita masya Allah menunjukkan betapa ajaran Islam itu ajaran yang mudah ya bagi para pemeluknya. Mudah, dimana bergembira saja itu bagian dari ibadah. Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari beliau mengatakan izharus sururi fil a'yadi min syiariddin, menampakkan kegembiraan di hari raya termasuk syiar agama. Nah, jadi di situ kita niatkan bergembira, menampakkan kegembiraan untuk menampakkan syiar hari raya tersebut. Man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu dari ketakwaan hati. Ya, jadi kita menampakkan kegembiraan saja itu bagian daripada ibadah di hari raya tersebut, di hari yang paling utama tadi. Ya, sehingga itu semenjak seorang itu keluar dari rumahnya menuju sholatul Id, sudah dia pakai pakaian yang terbaik, memakai wewangian, kemudian dia keluar sembari bertakbir, menampakkan wajah yang ceria, masya Allah, itu ibadah. Bentuk mengagungkan syiar agama di hari raya tersebut. Ya, gembiranya kita bagian dari ibadah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, dengan itu semuanya hendaknya mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, jadi itu yang membedakan kaum muslimin, kaum mukminin dengan mereka orang-orang kafir yang diperbudak dengan dunia. Kalau mereka orang-orang kafir yang diperbudak dengan dunia, gembira dan enggak gembiranya timbangannya dunia. Ya, dapat dunia gembira, kehilangan dunia bersedih, akan tertimpa sebuah perasaan yang sangat luar biasa sedihnya. Timbangannya dunia. Dan karena timbangannya dunia tidak pernah puas, sehingga sudah dapat ini masih kepengen lagi, masih kepengen lagi, masih kepengen lagi, tidak pernah tenang hidupnya. Kalau kaum mukminin, kegembiraan mereka dengan karunia dari Allah, ya dengan rahmat dari Allah, mereka bergembira. Di antaranya ini datangnya hari Idul Adha. Jadi walaupun mungkin ya usaha lagi gitu-gitu saja, istilahnya sedang kurang baik sebenarnya usaha dia, tapi karena ini datang hari terbaik ya, dan dia nanti bersiap untuk menyembelih kurban, dia tahu bahwa di hari tersebut ya, keutamaan dari Allah yang sangat besar bagi orang-orang yang beramal saleh, gembira dia. Rafah ini hari yang terbaik, hari yang paling afdal dalam satu tahunnya. Bergembira dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum mukminin yang tidak silau dengan dunia, dengan karunia dan rahmat dari Allah, mereka bergembira, tenang hatinya, tenteram hatinya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dari kalangan mukmin lelaki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka benar-benar kami akan berikan padanya kehidupan yang tenteram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian tentunya dari binatang kurban yang disembelih tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, itu ibadah tersendiri lagi. Jadi ibadah kurban itu penyembelihannya itu, ketika seorang menyembelih mengucurkan darah ya dalam rangka mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Nah, setelah itu ya diurus tadi, dagingnya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, itu ibadah tersendiri lagi, bagaimana kita bisa membahagiakan muslim yang lainnya dengan sedekah daging kita, dengan hadiah daging kita untuk orang-orang yang kita cintai dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, tetangga kita, kerabat kita, dan seterusnya. Maka Allah telah perintahkan, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makanlah sebagian darinya dan berilah makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini barakallahu fikum, bagian ibadah lain lagi yang di situ sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ila qalbi muslimin." Manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat di antara mereka. Manusia yang paling dicintai di sisi Allah yang paling bermanfaat, dia bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya, itu adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun dia, manusia akan senang merasakan manfaatnya, merasakan ya kehadirannya itu penuh barokah, penuh kebaikan. Kalau dia pergi, manusia merindukannya, manusia kehilangan, dan seterusnya. Ini ahabbu annasi ilallah. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ila qalbi muslimin. Dan amal yang paling dicintai di sisi Allah yaitu rasa gembira yang kamu memasukkannya ke dalam hati seorang muslim. Jadi menggembirakan saudara-saudara kaum muslimin termasuk amalan saleh yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini subhanallah bagian tersendiri dari ibadah ketika kita di bulan hari tanggal 10 tadi, kita bisa membagi-bagikan daging sapi kepada orang-orang yang mungkin makan daging sapi itu jarang. Kita bisa bagi-bagikan daging kambing, mereka makan daging jarang karena ya ekonomi yang terbatas tadi. Yang biasanya tiap hari cuma tempe, tahu, tempe, ya, daging cuma ya paling kadang begitu. Ini mereka bisa dapat ya daging, sehingga kaum muslimin bergembira. Ada yang masak sate, ada yang digulai, ada yang ditongseng, dan seterusnya. Subhanallah, gembira kaum muslimin. Maka seorang yang berkurban di hari itu ibadah lagi dengan mengembirakan kaum muslimin, membuat senang, membuat gembira kaum muslimin. Itu amal yang tadi disebutkan apa? Termasuk yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi di situ, kita bisa tahu betapa utamanya ibadah kurban tadi. Nah, barakallahu fikum, sehingga jangan sampai seorang bermudah-mudah mengatakan saya orang yang enggak mampu kok. Saya enggak mampu secara ekonomi sehingga saya belum terkena hukum sunnah muakkadah untuk berkurban. Masing-masing semampunya, sesuai kemampuan. Makanya kita alhamdulillah istilahnya kan adalah harga binatang kurban variatif gitu kan, dari yang memang bagus, mahal, sampai yang istilahnya rendah. Tidak masalah, niat kita ibadah kepada Allah sesuai kemampuan. Mampunya harga segitu, ya segitu. Jangan malu, wah saya kalau nanti kelihatan kambingnya kecil, malu. Ini berarti kan sudah timbangannya penilaian manusia. Kalau saya harus beli yang besar, enggak apa-apa saya rela ngutang sana ngutang sini, yang penting bisa jadi yang besar agar dipuji, agar kemudian dinilai hebat, dermawan. Nah, ini juga berarti nilainya apa? Salah. Nah, jangan sampai kita terjatuh di dalam riya di dalam ibadah tersebut. Ini ibadah yang sangat agung, kita harus betul-betul menjaga keikhlasan. semata-mata di dalam menyembelih kurban mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dianggap dermawan, ingin dia tidak. Sehingga pemberinya kalau sudah lillahi taala sesuai apa yang kita mampu. Ya, memang mampu segitu, segitu. Ya, tidak melampaui batas kemampuan, tidak kemudian pola malu kalau memang mampunya segitu. Ya, tidak melampaui batas di luar kemampuan, tidak pula kemudian apa malu ketika memang mampunya hanya seperti itu. Karena sekali lagi niatnya ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Nah, maka ini terkait ibadah kurban tersebut. Kemudian tentunya yang juga perlu kita fahami sebagaimana sudah sering terulang-ulang mungkin, bahwa yang namanya daging kurban tidak boleh kita jual oleh si yang berkurban tersebut. Si yang berkurban itu yang tidak boleh menjualnya. Maka di sini istilahnya panitia dari masjid atau yang semisal itu, dia statusnya kan sebagai wakil dari orang yang berkurban, dia harus betul-betul bijak bagaimana apakah itu dagingnya ataukah kulitnya ataupun kepala kaki, jangan sampai dengan istilah menjualnya untuk dibeli dengan daging ya, karena demikian tidak diperbolehkan. Karena dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau diperintah oleh Nabi an la nu'tiyal jazzar ya minhu au kama qal, untuk kami tidak memberikan kepada jagal itu sesuatu dari kurban tersebut. Ya, sehingga ini menunjukkan kalau tidak boleh dijadikan sebagai upah, maka berarti apa? Tidak boleh dijadikan untuk diperjualbelikan. Beda halnya kalau sudah diberikan kepada orang, ini buat Anda, ini buat Anda, ini buat Anda, kulit buat Anda, ini buat Anda. Sama yang diberi, oh saya pengen menjualnya, tidak masalah, karena sudah dikasihkan kepada orang. Berarti yang menjual bukan lagi si yang berkurban. Oleh dia mau dijual silakan, mau dihadiahkan lagi kepada orang juga silakan, mau dia makan juga silakan, seterusnya. Ini ya, jadi kadang-kadang sebagian pihak masih belum memahami itu, dijual untuk kemudian dibelikan daging, maka ini ya tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi semoga bisa menjadi penyemangat kita semuanya untuk memperbanyak amal soleh di hari-hari ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.